بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya, inayahnya, taufiknya kita bisa kembali menghadiri majlis ilmu ini, dan ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah merupakan keutamaan dalam agama Islam. Ilmu adalah merupakan sesuatu yang paling berharga dalam agama Islam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Itulah keutamaan ilmu. Dan salah satu daripada keutamaan ilmu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminta tambahan akan ilmu. Bagaimana dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku akan ilmu. Dan pada ikhwah kalian dan akhwat sekalian, Allah tidak akan menyuruh kepada Rasulnya yang paling dicintainya kecuali akan sesuatu yang sangat diutamakan, yaitu ilmu tersebut. Ini menandakan bahwasanya ilmu merupakan keutamaan yang besar dalam agama Islam ini. Dan sebab itu sekali lagi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu yang sempit ini kita masih bisa menghadiri majlis ilmu ini. Bahkan saking utamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasanya majlis zikir atau majlis ilmu adalah merupakan riyadul jannah. Bagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan akan fadilah, mana yang lebih utama, apakah orang yang ahli ibadah atau orang yang berilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadlul alimi 'alal 'abid fadli 'ala sa'iri adnakum. Artinya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku di antara dibandingkan dengan kalian. Ini menandakan bahwasanya ilmu adalah merupakan salah satu keutamaan dan paling sesuatu yang paling berharga dalam agama Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para istri beliau, para kerabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan membicarakan sebuah kejadian atau beberapa kejadian yang menimpa negeri kita yang kita cintai. Beberapa kejadian yang sungguh menyedihkan dan sungguh memilukan hati. Pada tahun 2005 Aceh, yang mana orang Indonesia biasa menyebutnya sebagai Serambi Mekah, tidak didatangi oleh tsunami. Dan berapa banyak rumah yang hancur, berapa banyak wanita-wanita yang menjadi janda, berapa banyak anak-anak menjadi anak yatim. Kemudian setelah itu datang musibah lagi di Pangandaran. Kemudian setelah itu datang lagi musibah lagi Aceh yang kedua, tsunami yang kedua, tidak kalah juga besarnya. Kemudian setelah itu banjir di Jakarta pada waktu dekat ini. Kemudian setelah itu banyak sekali kejadian-kejadian atau musibah atau cobaan atau ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala atau azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa kita ini. Dan ini semuanya adalah akibat dari perbuatan kita, akibat dari perbuatan manusia-manusia itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 75, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang nikmat saja nikmat yang kamu peroleh, yaitu adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wama asabaka min sayyiatin famin nafsi. Dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka itu adalah akibat dari ulah dirimu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula kafa billahi syahida. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Surat An-Nisa ayat 79. Dari ayat ini kita bisa ambil faedah bahwasanya segala apa yang menimpa, musibah yang menimpa manusia adalah merupakan akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri. Ini selaras dengan sebuah ayat dalam surat Asy-Syura ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabaka min musibatin famima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni akan kebanyakan manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni kebanyakan manusia, maka sungguh akan tambah azab yang kita peroleh dari saat sekarang ini. Dan hal ini juga selaras dengan ayat Al-Quran dalam surat Nur, surat Ar-Rum ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan telah nampak kerusakan di langit, di darat dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Liyuziqahum. Untuk apa diturunkan kerusakan di daratan dan di laut? Liyuziqahum, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat mereka, sebagian dari akibat perbuatan mereka. Ini salah satu, nanti kita akan bicarakan apa hikmahnya dari semua yang terjadi, di musibah-musibah yang terjadi di diantara kita. Salah satunya adalah supaya mereka merasakan akibat daripada perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yaitu ke jalan yang lurus. Kemudian, saya kuah kalian, kalau sudah kita ketahui bahwasanya segala musibah, banjir, tsunami, gempa, tanah longsor, hutan kebakaran, kemudian pesawat jatuh, lumpur lapindo, ya, seluruhnya ini adalah akibat dari perbuatan kita sendiri, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kita harus mencari sebab. Kalau seandainya kita ingin mengobati sesuatu, kita harus tahu sebabnya. Apa sebab daripada sesuatu tersebut sehingga kita bisa mengobati akan sesuatu tersebut. Salah satu sebabnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala mereka gunakan untuk makhluknya. Mereka gunakan ibadah kepada makhluknya yang sebenarnya ibadah tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Para ikhwah sekalian, kenapa syirik kepada Allah bisa mendatangkan bala? Kenapa syirik kepada Allah bisa mendatangkan musibah? Kenapa syirik kepada Allah bisa mendatangkan banjir? Kenapa syirik kepada Allah bisa mendatangkan seluruh apa yang kita rasakan sekarang dan juga kekejian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keamanan, telah menjanjikan adik kuasa, kekhalifahan, telah menjanjikan kenikmatan beragama apabila umat Islam itu menyembah hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Ini bagaimana dalam surat Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahumul ladzi irtada wa la yubadilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Artinya apa? Wa'adallah, Allah menjanjikan. Janji Allah tidak akan dipungkiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Inni haramtu zulma. Sesungguhnya aku mengharamkan zaliman untuk diriku. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Oleh sebab itu, Allah tidak akan mungkir janji. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah menjanjikan bagi siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian. Berarti di sana ada orang-orang yang tidak beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Janjinya bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardh. Sungguh akan kalian menjadi adik kuasa. Berkuasa di muka bumi ini. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh kalian akan menjadi berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum kalian berkuasa. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. Dan sungguh Dia, Allah Subhanahu wa taala, akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya, yaitu agama Islam. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ini perhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ketakutan, rasa khawatir, rasa tidak aman, rasa sengsara menjadi amna, menjadi keamanan, menjadi ketenteraman. Tapi apa syaratnya? Bukan hanya begitu saja Allah memberikan janji kepada hambanya yang beriman dan amal saleh. Harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Tidak boleh kita menghendaki keamanan tetapi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau begitu kita harus hitung berapa banyak kesyirikan yang ada di Indonesia. Berapa banyak kuburan yang disembah? Berapa banyak paranormal, orang-orang gila itu keluar di samping-samping lumpur lapindo? Berapa banyak paranormal yang keluar untuk mencari pesawat Adam Air yang hilang? Apakah itu bukan perbuatan syirik? Itu adalah syirik besar, mukhrijun minal millah. Itu adalah perbuatan syirik yang maha agung, yang besar, mukhriju minal millah, mengeluarkan daripada agama Islam. Kenapa? Karena yang mengetahui arah hal gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di bumi dan di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini malah dibiarkan, bahkan diundang, bahkan diberikan hadiah. Siapa yang bisa menemukan pesawat begini-begini atau siapa yang bisa menutup lumpur lambito dengan caranya masing-masing, maka dia akan berikan beberapa puluh juta. Hati-hati, Allah murka kepada kita. Dan kalau Allah sudah murka kepada kita, maka orang yang khas dan orang yang umum pun harusnya idza ja'atil bala amman. Kalau sedenya bala itu sudah datang, orang yang saleh, orang yang toleh, orang yang alim, orang yang bodoh, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli bidang pun seluruhnya kena. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita perhatikan berapa banyak kuburan yang disembah, berapa banyak pohon-pohon yang dikeramatkan, berapa banyak jimat-jimat yang dijual secara bebas, sebenarnya itu harus dilarang di negara kita. Supaya kita apa? Supaya kita mendapatkan janji Allah tadi dalam surat An-Nur ayat 55. Bukankah begitu para ikhwah sekalian? Oleh sebab itu, sebab yang paling utama yang menyebabkan orang tertimpa musibah, orang tertimpa bala, didatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua adalah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menyebabkan bala, musibah, kemudian bencana alam, kemelaratan, kemiskinan adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi." Jikalah ada suatu kaum, ya'malu fihim bil ma'asi, dikerjakan di dalam kaum tersebut sebuah maksiat atau beberapa maksiat, artinya tersebar beberapa maksiat, summa yaqdiruna ala an yughayyiru, dan sebenarnya mereka bisa, mampu untuk menghancurkan maksiat tersebut, untuk menghilangkan maksiat tersebut, wala yughayyiru, tetapi mereka tidak menghancurkannya, illa yushaku an ya'ummahumullahu bi'adzab, kecuali Allah sungguh akan menurunkan mereka semuanya, baik yang saleh, baik yang saleh, baik yang ahli ibadah, baik yang ahli ma'asi, semuanya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sangat jelas para ikhwah sekalian. Kalau andainya ada maksiat di hadapan kita, ya, dan kita diamkan saja, kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka salah satunya kita akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya yang menyebabkan ma'asi, yang menyebabkan musibah, yang menyebabkan bencana alam, yang menyebabkan kemiskinan di negara kita adalah maksiat. Coba kita sekarang hitung. Oleh sebab itu, para ikhwan, akhwat sekalian, jauhi dari maksiat. Sesungguhnya seorang yang berkata, "La tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin inzur ila man asa ila azami man asaita atau ila azimi man asaita." Janganlah engkau melihat kepada kecilnya sebuah dosa, tetapi kepada siapa kita berdosa atau melakukan dosa. Tetapi lihatlah besarnya yang kita maksiati, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. La tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur ila azimi man asai. Jangan-jangan sekali kita berbuat dosa, maka satu kampungnya akibat perbuatan dosa kita akan terkena azab, akan terkena musibah, akan terkena bencana alam akibat perbuatan dosa kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun." Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Siapa yang mujahir itu? Yang berbuat maksiat dan dia dengan sombongnya dia menampakkan maksiat tersebut di hadapan orang lain. Dan ini banyak sekali sekarang. wanita-wanita yang tidak memakai pakaian sesuai dengan pakaian Islam, dia muslimah, dia bangga, bahkan dia merasa risih kalau ada orang yang mempermasalahkan ini. Ini kan mode. Kalau agama lain lagi masalahnya. Ini perkataan ini besar sekali ditimbang dengan syariat Islam. Artinya berat sekali dosanya. Karena ini perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, kalau seandainya kita melihat sebuah maksiat, maka hendaklah kita jauhi. Contoh maksiat yang lain, kenapa? Perjual belian yang penuh dengan riba. Kemudian di dalam nikah, berapa orang yang berbuat zina? Berapa orang yang jadi PSK? Berapa orang yang memakai obat-obatan terlarang? Ini semua adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang yang ikhtilat dan menganggap ikhtilat berkumpulnya laki-laki perempuan di suatu tempat tersendiri itu merupakan perbuatan biasa. Ini juga merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur ila azimi min athai. Janganlah kalian melihat kepada kecilnya sebuah dosa, tetapi lihatlah besarnya zat yang engkau maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, jauhilah maksiat, karena mungkin dengan maksiat kita semua orang akan kena. Oleh sebab itu, sekali lagi, jauhilah maksiat, jauhilah maksiat. Kemudian, setelah kita membicarakan sebab-sebab utama, di sana banyak sebab sekali, ya, banyak sekali sebab yang menyebabkan datangnya musibah. Sekarang, ya, tetapi kita hanya menyebutkan dua sebab saja. Yang pertama itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan bicarakan apa hikmah daripada datangnya azab, atau hikmah daripada ditimpanya kita beberapa musibah. Dikatakan itu adalah musibah yang menimpa negara kita tercinta. Satu hikmah yang kita bisa ambil daripada musibah-musibah yang menimpa negara kita tercinta adalah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala hikmahnya apa? Hikmah yang pertama adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam rububiyahnya atau dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifat. Contoh dalam rububiyah, bagaimana dalam sebuah ayat yang berbunyi di surat Al-Ham ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum." Katakan wahai Muhammad, "Huwal qadir." Dialah Allah yang maha kuasa. "Ala an yab'atsa 'alaikum." Yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kamu. "Azaban min fawqikum." Sebuah azab dari atas kamu. Apa dari atas? Angin. Ada kan di Indonesia angin? Angin topan. "Au min tahti arjulikum." Atau azab daripada di bawah telapak kaki kalian, yaitu gempa, longsor, banjir di bawah telapak kaki kalian. Ya. "Au yalbisakum syi'a." Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. "Wayudziqu ba'dakum ba'sa ba'd." Dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Contoh, di tahun 2005 ada tsunami di Aceh. Allah ingin merasakan kepada orang-orang yang ada di Pangandaran bagaimana rasanya tsunami. Bagaimana rasanya tsunami. Ya. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah tertera dalam Al-Qur'an, "Wayudziqu ba'dakum ba'sa ba'd." Dan Allah Subhanahu wa taala ingin merasakan bagaimana kekejian, bagaimana keganasan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada golongan lain. Tetapi apa yang terjadi di Pangandaran, saudara-saudara? Setelah terjadi tsunami yang ada di Pangandaran, sebagian dari kaum Islam, dari umat Islam, bahkan pemimpin dari pemimpin masyarakat mereka membawa sesajen. Mana? Ke samping tepi tepi pantai. Pantai enggak ada sampingnya ya. Tepi pantai. Untuk siapa? Terserah untuk siapa. Ya. Ini namanya sesudah mendapat azab, sesudah mendapat musibah, bukan malah dia menjadi iktibar kepada dirinya sendiri bahwasanya ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia malah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beda sekali dengan orang-orang kafir Quraisy dulu. Orang-orang kafir Quraisy dulu ketika dalam kesempitan mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang musyrik di zaman sekarang, baik dalam keadaan aman, baik dalam keadaan sempit, ditimpa musibah, tetap saja dia malah menjadi-jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan membawa sesajen itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia berkeyakinan bahwasanya dengan sesajen tersebut maka laut akan tenang. Berarti dia mengatakan secara tidak langsung yang bisa menenangkan laut adalah sesajen tersebut. Yang bisa menyenangkan laut adalah Nyi Roro Kidul tersebut. Ini adalah perbuatan syirik akbar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan orang daripada agama Islam. Hati-hati para ikhwah sekalian. Kalau seandainya dia benar-benar berkeyakinan bahwasanya yang bisa menenangkan laut, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menahan mudarat adalah sesajen atau Nyi Roro Kidul tersebut, maka dia sudah keluar daripada agama Islam. Kembali wahai umat Islam. Wahai umat Islam di Indonesia, kembali bahwasanya Anda memiliki Rabb, Anda memiliki yang Maha Atur, Anda memiliki Maha Raja, Anda memiliki Maha Pemberi Rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang bisa mengangkat semua ini dari negara kita. Kenapa kita harus percaya kepada makhluk-makhluk yang lemah? Bahkan makhluk-makhluk yang mungkin masih sedikit. Tidak ada. Di mana diletakkan otak-otak kita? Ya. Oleh sebab itu para ikhwan dan akhwat kalian, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian terusan daripada ayat tersebut, undur, coba lihatlah, kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Lihatlah bagaimana kami dan tanda-tanda kebesaran kami bersilih ganti, la'allahum yafqahun, agar mereka memahaminya, agar mereka memperhatikannya, agar mereka mempelajarinya. Tetapi sayangnya sebagian dari kita tidak memahaminya. Oleh sebab itu hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya dari musibah-musibah yang menimpa negeri kita, kita katakan hikmahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang Maha Isa, yang Maha mengatur akan segala sesuatu, dan hanya Allah lah yang memberikan manfaat, hanya Allah lah yang menahan mudarat. Kemudian hikmah yang kedua adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Dan ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu kaidah yang harus kita pegang. Apa? Annama asabaka lam yakun liyukhthia wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak. Ini kaidah dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa kaidahnya? Bahwasanya sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, maka tidak akan meleset. Dan sesuatu yang belum dituliskan bagi kamu, maka tidak akan kena. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hikmah yang kedua atau pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil daripada musibah-musibah ini adalah kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa tsunami, ketika dia ditimpa kebanjiran, ketika dia ditimpa longsor, ketika dia keluarganya wafat akibat kapalnya tenggelam atau pesawatnya hilang, dia langsung berbuat niyahah sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memukul pipinya, kemudian dia merobek sakunya sebagaimana yang dilarang khas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan perbuatan dosa besar. Tetapi seorang mukmin harus mengerjakan sebagaimana apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila datang musibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya datang musibah, maknanya, maka katakanlah, qul qaddarallahu wa masya'a fa'al. Katakanlah, ini merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian, ada hadis Nabi juga, yang membuat kita ketika musibah itu datang, kita menjadi berpedoman kepada hadis ini. Hadisnya berbunyi, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat aneh, ajaib. Karena seorang mu'min, orang yang beriman. In asabatu sarra, cakar. Fakana khairun lah. Kalau seandainya dia diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bersyukur. Dan itu adalah lebih baik bagi dia. Wa in asabatu darra, sabar. Kalau seandainya dia ditimpa musibah, bencana, maka dia bisa bersabar. Bahkan khairun lah. Wa dzalika laisa illa lil mu'min. Dan itu adalah baik bagi dia, dan yang demikian itu tidak akan dikerjakan kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, kaidah atau hikmah atau pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari kiamat. Manusia dengan begitu saja datang topan, mereka kalang kabut. Kemudian datang tsunami, mereka lari terbirit-birit. Datang longsor, mereka takutnya minta ampun. Mereka datang ke banjir, takutnya minta ampun. Tidak ada bisa yang menyelamatkan diri. Bagaimana kalau hari kiamat? Dalam surat Al-Qariyah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Qariyah, Mal-Qariyah, Wama adraka Mal-Qariyah, Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth wa tukurul jibalu kal ihnil manfush. Bagaimana kalau hari kiamat? Sedangkan musibah begitu saja kita sangat takut. Semuanya menangis, semuanya bingung, semuanya hancur. Bagaimana kalau hari kiamat? Jadi pelajaran yang ketiga adalah kita beriman kepada hari kiamat. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil daripada musibah yang terjadi di negara kita Indonesia adalah hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rahmat Allah itu mendahului kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Oleh sebab itu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya yang selanjutnya yang kelima pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau seandainya seorang muslim atau seorang yang beriman terkena musibah, terkena kekhawatiran, ketakutan, penyakit, maka itu tidak lain adalah merupakan pengangkatan dosa bagi dia. Ya, merupakan pengangkatan dosa bagi dia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang maknanya adalah apabila seorang mukmin atau muslim terkena musibah, terkena kekhawatiran, ketakutan, kecapean, tidak lain itu adalah menjadi penebus dosa bagi dia. Ya, tidak lain itu adalah menjadi penebus dosa bagi dia. Kemudian juga hikmah yang kita ambil daripada musibah-musibah yang menimpa negara kita adalah kita semestinya ketika melihat datangnya tsunami, ketika melihat datangnya banjir, ketika melihat datangnya longsor, kita melihat teman-teman kita tidak punya sesuatu, maka kita harus mendoakan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran. Mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan dalam menghadapi takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selanjutnya, kalau sudah kita mengetahui sebab dan kita mengetahui pelajaran yang bisa kita ambil daripada musibah-musibah yang menimpa negeri kita, maka kita harus mengobatinya. Ya. Sekarang poin yang ketiga adalah bagaimana cara untuk lepas daripada musibah. Bagaimana cara untuk lepas daripada musibah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Kalau seandainya penduduk desa atau penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, ini beriman dan bertakwa, apa ganjaran orang yang beriman dan bertakwa? Apa ganjaran masyarakat yang beriman dan bertakwa? Apa ganjaran bangsa yang beriman dan bertakwa? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Sungguh kami akan bukakan kepada mereka barakat, berkah-berkah, rezeki-rezeki yang penuh berkah dari sama dan ard, dari langit dan bumi. Ya, bukan bencana yang datang tetapi berkah. Tapi apa syaratnya? Beriman dan bertakwa. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, kalau seandainya kita ingin lepas atau ingin selamat daripada musibah atau ancaman atau azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terusan ayat tersebut, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Tetapi mereka penduduk-penduduk negeri-negeri tersebut kadzabu, mendustakan Allah. Fa akhadnahum, dan maka kami pun memberikan azab kepada mereka dengan sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jadi yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang ketiga agar selamat daripada musibah dunia dan di akhirat. Dalam sebuah surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan satu kezaliman, yaitu mencampurkan dengan kesyirikan, maka ulaika lahumul amn, bagi mereka itu keamanan. Ya, bagi mereka keamanan. Wahum muhtadun, artinya wahum muhtadun, dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Tetapi syaratnya apa? Alladzina amanu, orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bizulm, dan tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kezaliman. Para sahabat turun ayat itu bingung. Lalu Nabi menjelaskan, yang maksudnya kezaliman di sini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambar ya kawan sekalian, jadi yang kedua adalah apa? Menjauhi dari perbuatan syirik. Oleh sebab itu nasihat kami, billah, nasihat kami untuk Allah Subhanahu wa taala, jauhi perbuatan syirik kepada Allah dengan seluruh macamnya. Jauhi menyembah kuburan, mengelilingi kuburan, menyembah sesuatu yang disangka keramat, jauhi. Karena itu adalah perbuatan syirik. Jauhi para dukun-dukun yang mengaku bahwasanya dia mengakui akan hal gaib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di dunia dan di bumi, di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jauhi seluruh azimat, jauhi seluruh tamaim, jauhi seluruh tiarah, rasa pesimistis yang bisa menyebabkan orang untuk berbuat syirik. Jauhi agar kita terlepas daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la in asyraka la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat syirik, maka seluruh perbuatan kamu akan terhapus. Oleh sebab itu, saya ikhwah sekalian, sebab yang ketiga yaitu menjauhi perbuatan syirik. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah agar orang terlepas daripada musibah adalah ketika dia beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, orang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, ini yang beramal saleh. Orang yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun beriman, ataupun perempuan, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa ganjarannya? Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik. Kalau seandainya Anda menginginkan kehidupan yang sangat baik, jauh daripada musibah, jauh daripada bencana alam, maka apa? Beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kunci selanjutnya agar hidup kita jauh daripada maksiat adalah beramal saleh. Kemudian, kunci selanjutnya agar kita jauh daripada perbuatan, daripada musibah-musibah adalah kita tidak boleh aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adamul amni min makrillah. Ya, tidak boleh kita merasa aman terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Kita tidak boleh aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh rasa bahwasanya Allah masih sayang kepada kita. Iya, kita boleh merasa seperti itu. Tetapi merasa kita seperti itu bukan berarti kita balas dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya agar kita jauh daripada musibah yang menimpa kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr." Ya, yang artinya, "Ya Allah, perbaikilah akan agamaku." Artinya, perbaikilah akan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, perbaikilah akan duniaku yang mana aku hidup di dalamnya. Ya Allah, perbaikilah akan akhiratku yang mana aku akan kembali kepadanya. Di akhirat ada kehidupan yang kekal. Waj'alil hayata ziyadatan li, dan jadikanlah kehidupanku ini sebagai bekal bagi aku nanti di akhirat. Waj'alil maut rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah maut itu sebagai istirahat bagiku daripada berbuat kesalahan." Sungguh doa ini sangat bagus para ikhwah sekalian. Dan langkah baiknya kita menghafal dan kita baca setiap kita menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya ulangi, "Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr." Baik, kemudian selanjutnya yang bisa menyebabkan kita lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak istighfar. Demikian para ikhwah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah nasihat kepada kita, khususnya diri kita di anak pribadi, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari anak pribadi manusia biasa yang penuh dengan hawa nafsu.